Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata al haqiqiyata fid dunya wal ukhba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yuqadiri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh lempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi agar kita sami sareng-sareng dherekaken pengaosan menika saestu-estu dipun tetepaken lan dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi hadirin kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'fi ya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya katsiran mawali ya hasanan fi 'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila musali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Fahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun, kita sampun bicara ngenani masalah makrifat khosoh utawi ukuran timbangan tetenger sing berkaitan kali soal ditampi nopo mboten ditampi ning amal. Menawi kita ngamal ajeng wonten sak mlebetipun ngamal menika wonten raos nikmat, niku tandane ngamal kula panjenengan ditampi dening Allah. Soal raos nikmat niku nggih terkait kali soal posisi. terkait kali soal posisi manah kula panjenengan terhadap Allah. Istilahnya manah kula panjenengan nganggep Gusti Allah niku napa? Berarti Allah niku huwa, huwa niku dia, dia niku dheweke. Nah, dheweke niku napa? Napa tah Allah niku jenengan anggap pangeran sing welas? Lek rasa sing enten teng manah jenengan niku pengenalan khusus nggih, wingi niku diterangne nggih. Pengenalan khusus terhadap Allah niku berupa pangertosan lan pangraos panjenengan bilih Allah niku Maha Welas. Nggih, okay. Tumindak tumandang panjenengan nggih mesti sing berkaitan kalih kawasan niku. Ning sawangsulipun menawi sing dumugi teng manah panjenengan niku rasa-rasa pengertosan, pengenalan bilih Allah niku pangeran sing sing tukang nyiksa. Niku sing tumbuh mungkin aja, mesti rasa wedi, rasa salah, rasa wedi. Sing diwingi diterangi, nek maksiat jur, nek rasa pahit, rasa loro. Niku terkait kali soal rasa pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mboten benten menawi kula panjenengan si alit riyen dadi bocah niku, nek ngenal tiyang niku lha nggih. Ya kesimpulan kok sing-sing di ya nek wong kok brewok rambuté gondrong terus mboten surian mboten anu iku umum-umum nggih krana niku nembe ketemu pertama mesti wedi bocah. Tapi lan pun kenal malih tambah kenal ternyata masih rambuté gondrong tukang ngekeki permen digendong ya bu. Nah, berarti reaksi sing tunggu sing medal wonten priyaku kula panjenengan terhadap pangraos sing wonten teng mana niku menyangkut menyangkut penghadapan pangraos kula panjenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mula sak kula sipun menika sosok kula panjenengan pengin ngertos wong niku pancen senengane pengin ngerti jane sak pira sih cara derajatku mengersani Allah terus kelebu wong apa aku sak-sak ini ngomong cara Gusti Allah ini yang merhatiknya aku ini sak piro. Nah ini ku enten-enten yang ingin tinggi ngukur enten-enten indikasi yang ingin tinggi ya ancer-ancer ancer-ancer jadi sak piro. Nah ini yang terjauh pun Syekh Ibnu Athaillah iza aradta an ta'rifa qadrata indahu fanzur fi madza yuqimuka. Iza aradta tetkalane ngarepaken sapa sira ngarepaken an ta'rifa ingin to ngerti sapa sira qadrata ing derajat sira kodroka ing derajat sirah indah wa mengersani Allah fanzur mongko angen-angen mau sapa sira fima ada ing dalem apa yukimu wis manggoaken sapa Allah ka ing sira angen-angen men kowe iku karo Gusti dipanggono ndek endi kowe dipanggono ning ndi karo Allah lek kowe dipanggono ning ning panggonan sing peteng dan panggonan yang peteng ya, ya berarti Gusti Allah ngongkon kue supaya boleh padang-padang dan nah kue di panggoknya Gusti Allah ning ning lokasi lingkungan dan kue belalah karo Gusti Allah diparingi alat-alat kemudahan yang berkaitan karo soal ngarit ya berarti derajatmu jadi tukang hari itu teman-teman ya gue karo Gusti Allah nyatanya dikai kemudahan-kemudahan dikai alat kecenderungan lingkungan macam-macam sing dadek nih gue gampang maksiat Ya berarti banyak makommu kuwi. Makom maksiat kuwi lha nek kowe makome makom maksiat, lek pancen imanmu tesih ana, ya mesti ana rasa lara niku. Lah jenenge wong sing waras kok enek rasa lara ya mesti menghindar. Ngoten. Mesti menghindar. Enten permohonan-permohonan supaya tidak diletakkan di situ. Ibu ni gula kesehatan tentang iman ya. Hadau tapi iki dawe Syaikhul Athaillah iku mizanun timbangan sahihun kan bener. Mergi wonten hadisipun wa qadru ya teman-teman wis diriwayataken. An Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sing diriwayataken ana usah temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utai sapa wong iku aroga ngarepaken sapa men ngarepaken an ya alama ingin to ngerti sapa man manzilatahu ing derajate man indallah ya lan ngersane Allah fal yanbu moko becik angen-angen to sapa men angen-angen kaifa ing hale kaya apa manzilatullah utawi kaifa hal iku kaya apa manzilatullahi utawi derajat utawa kedudukane Allah Ta'ala fi qalbin qalbin saking ati leman nek wong pengen ngerti derajatku ning ngersane Allah iku kaya apa ya saiki gemen ditakoki lah mungguhmu Gusti Allah iku apa mungguhmu Gusti Allah iku apa lek Gusti Allah mbok anggap tukang nagih utang ya berarti makom itu hanya makom utang enak orang berlimpah kok gue patat bukan nagih ya berarti banyak gue utang enak orang seragam polisi liwat ngarep sampan kok sampan patat berarti sampan itu penjahat dan itu makom sampan waktu itu ini deh nek dihubungnya malah kalau jawab Allah Ta'ala tengah diskusi ana inda zanni abdi bi aku ini tergantung penyonone kawula terhadap aku lah nek kawula ku yang aku sapa niku kok sing ditampa dhek mboten kok berarti Gusti Allah terus dadi cilik manut penyonone mboten artinya kemampuan seseorang untuk memahami Allah itu seberapa ya seberapa itulah maksimal dari pengetahuan orang itu terhadap Allah dan itu pula yang akan diterima dari Allah bagi dia. Dan lek wis memutus diri alah paling-paling kesalahane ora iso ngowahi awakku dadi wong apik ora iso wis iku sing mbok tampa. Wis iku sing mbok tampa. Ani ngono ge, ge ati iku digedhekne, ati iku jembarne. Lek perlu mbuh mboten ben ora ora sing serius sing ora bisa dadi mungkin apa nampa apa-apa gak kaget. Dan fa inna Allah maka sak temene Gusti Allah. Ibu yunzil manggo akan sapa Allah al abda ing kawulane indah wa mangersane Allah haitsu anzala. Haitu anzala ing dalam dinggon anzala manggo akan hu ing Allah sopal abdu kaula min nafsi saking adine abdut mugi Allah itu akan menempatkan hambanya menurut pengetahuan dan perasaan yang banyak terhadap Allah wani surat ikhlas ini kok dikawiti kul huwallahu ahad kul dawa surah Muhammad huwa utawi dewe'e Jawa ini, ya terserah Jawa itu aku akan kamu isi apa itu Jawa ini? Apa Jawa sing arep marani awak mundur ngekei duit? Apa Jawa ini sing arep marani awak munagi utang? Apa Jawa ini sing itu sangat berpengaruh kata-kata Jawa ini. Uang ini enak uang. Aku mari kepetok uang ini. Wong sapa? Padahal sampean nduwe urusan ngono deg-degan iki. Wong sapa? Wong nak kok nopo kowe? Nah, aku gak aku arep aku wis semua yo nek ngene. Nah, iki mesti reaksi teman sampean nggih, patapan. Nanti kok ketok lafal dhewe niku Taman Arten. Wau tawi dheweke. Dheweke iku Allahu Allah. Ahadun siji. Nah, mergo siji sakjane bedheane gampang. Allah siji, gak ana liyane neh. Dadi sekali muni dheweke wis gak aja dimaknani ana-ana. Dheweke iku ya Allah kuwi. Nah, tapi wong menungso niku ya pancen menungso. Biasa menungso niku dadi ambisi untuk ngakai sama barang kalir yang ternyata jadi terbatas. Mula lagi terus ayat Allahu Samad, Allah yang maha lengkap. Mula ini karena Allah itu lengkap ya boleh ngisi huwa itu mana jauh-jauh dibatasi huwa itu jauh dibatasi supaya bukan terbatas. Dan yang terbatas olehmu ya terbatas. Dan wahada inzal utawi kiki oleh manggo akan almanggurukan disebut almansubukan di bangsa akan ilal abdi maring kawula. Artinya kemampuan hamba untuk menundukkan Allah niku jenenge kemampuan inzal yang dinisbatkan kepada hamba niku maksudnya kemampuan sehamba untuk memahami Allah lalu memposisikan Allah pada dirinya. Huwa ya hadzal inzal iku makna iqamah, maknane al iqamah, maknane manggoaken al madhkuratu kang disebut. Mergo nek diwut malih sapa to sing bagi kemampuan sampai menungso niku mampu memposisikan Allah pada dirinya. Niku sing buka kemampuan itu sinten? Nah, ini bu. Jadi bagaimana jenengan kenal kali kula? Dereng nate panggil terus kenalan teng bis. Dalamnya budi pak, kula Jombang. Jombang budi pak. Di Jombang mawon lah, bukan satu takok nih. Bagaimana ngadep? Saman mungkin kita terus menduga-duga sih kan orang. Oh paling iyo. Dua rahasia yang mulanya orang kena diingat. Terus pernah-pernah anu berdidak budi pak, berdidak blitar. Lalu ngasto apa yang buat ini ngomong dulan mawon. Yes. Maka kesan yang akan muncul ke mana panjenengan itu gak kula batas ini kula memperkenalkan diri terhadap panjenengan itu mergo kula pun memposisikan sampean aja nanti wong iki kenal aku apa-apa. Yeah. Maka setelah itu pasti sama dengan reaksi sama tidak namun mengerti informasi tentang kula nami alamat terus berarti tindak pundi berita ajenglah nopo ini namun jualan ya wis utang. Tapi coba ini mungkin kula mboten curiga kali sampean kula memang sengaja untuk menampakkan diri saya pada jenengan langsung banyak malih sama nanti ini kesannya tentu kan dia berubah malih kalau ini pundi tambah beras berarti tidak pundi berarti itu berita ngasih tau ngomong badai pengawasan lalu pengawasan datang pun di datang radio Mayangkara. Oh jenengan tau sing ngisi di Mayangkara ini lah langsung terus lu gue sudah tiga. Nah niku jelas ketika saya punya kerelaan lo rela kalau data tentang saya itu dipahami oleh orang yang mengenal saya itu lebih banyak berarti orang ini saya posisikan untuk supaya lebih dekat pada saya malah lihat aku kalau kandani renor-renor monggo sudah menyen kula alamat kula niki lengkapnya niki pilpune niki wah malah niku mungkin bisa lebih akrab lagi tapi lihat kula wis curiga dhisik rene iki wong niki iki gak mungkin tak omongin soal ngaji salah-salah wong iki malah nggo menghambat perjalananku mergo iki gak seneng ngaji macam-macam nggih akhirnya kaya namun kula kenalke malah gak perlu tak hapus-hapusi wa makar wa makar Allah. Yeah. Allah itu akan memakar orang yang seneng gawe rekodoyo. Nah ini seberapa Allah membuka kesempatan mengenal Allah kepada hati seorang hamba, disitulah bisa diketahui seberapa kedekatan orang itu kepada Allah. Lek teng mana kula jenengan kalih Allah kok diberi kesempatan terbuka banyak hal tentang Allah. Banyak sifat-sifat macam-macam. Sampai jenengan wae iki Allah, iki sing gawe Allah, iki sing nentokne Allah, iki sing nata Allah, kabeh sing tak tampa kok Allah. Nah, semakin banyak panjenengan diberi kesempatan mengenal hal-hal itu, berarti semakin kata pengetahuan panjenengan terhadap Allah, maka ada indikasi bahwa sampean akan didekatkan lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu sampai pada hal-hal sing wong liya gak ngerti, jangan ngerti dhisik. Nah niku. Idul Adha. Krana utawi kawula iku lafiq la ora ana penggawe iku mujud lahu kedhe abet alat tahqiq ing atase sejatine. Mergi sejatine wong niku kenal Allah, jur krono kenal, berusaha untuk memposisikan Allah itu Allah begini, betul itu loh, maksudnya memposisikan itu. Oh Allah itu ini. Allah orang mampu muni Allah ini tenjuru rasa, tenjuru hati, kemampuan itu pada dekatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedan. Kala dalam soal Fudel ibnu Ayyad radhiyallahu anhu ila imama yuti'u angin pustine bisa to'at sopwal abdu kawlo rabbahu yang pengerane abad ala kodri manzilatihi miturut yang ngatasi kadar ukuran kedudukane rabbahu menghusake abad. Jadi menungso niku kawula niku sagete taat teng pangeran. Niku namung sebatas seberapa kawula niki mendudukkan Allah di hatinya, mendudukkan Allah di dirinya. Ngira benten jenengan kata kanca to, kanca kuwata, kenalan kata, ngono to nggih. Kanca sing pirang-pirang itu lah mungkin terpilah dengan sendiri ya. Iki kanca suatu adoh, iki kanca akrab, iki kanca sing sing terus dadi dulur niku lak terus enten pirah-pirahane. Lah seberapa panjenengan ngoten njajal rasa terhadap kanca niku wau nggih, sejumlah itu pula lah panjenengan mengabdi, panjenengan membantu, panjenengan ngladeni kanca niku. Lek kanca sing kanca semua kak sing sampai dadi dulur sembarang kalir diwene repot sithik dibantu. Malah lek perlu durung sampai njaluk bantuan wis moro. Nah, ketengere niku lek mung digawe. Terus digawe niku endi kanca sing akrab di sora niku to. Lek kanca akrab niku kurang seminggu, kurang petang dino pun moro ngewangi iris-iris Bambang. Iya kan ya. Tapi lek mboten pate akrab senajan tempek tembok tunggal pager niku ora pate mekono ora pate wawuh. Ya pantes-pantese teko pas acara tok. Ngomongnya kadang-kadang wakil anaknya mereka enten kasus loh, enten kasus yang marah api gak benar. Nah menunggu terhadap Allah itu jadi gak ngerti seberapa panjenengan nganggep Allah akrabnya Allah dan sampai itu sakti loh, ini aku sakit ditinggali raus akrab panjenengan dengan Allah. Lihat jenengan setiap saat kok belalah diparingi mampu eling dengan Allah, ya disitulah setiap saat pula berarti panjenengan itu diperhatosakan Allah. Mulane fadhkuruni adzkurkum. Padha zikir sira kabeh ing ingsun adzkurkum. Mesti zikir sapa ingsun kum ing sira kabeh mesti niku. Wong zikir sampean niku krana kiriman ke Allah. Amun dibalik. Amun dibalik. Jadi nggih. Kemampuan yang menungso taat tergantung kemampuan manusia memahami Allah. Nah Allah itu dianggap apa? Allah itu tukang ngapura ya. Masih salah-salah sithik ya ora apa-apa lah. Ini kok mesti sing ngajeng sampean lampahi. Ya kesempurnaan sampean itu mesti sing mendorong sampean tumindak. Berarti enten pinten-pinten sifat Allah sing sampean kelendar mbok kelendaran mboten paham. Dene Allah Sadidul Iqab niku mboten sampean lebokne. Bahwa Allah itu Maha Agung, karena Maha Agung harus dihormati. Ini kan bukan kata sama nanggep wis kaya kanca biasa ngoten mawon wis lah ra apa-apa biasane yo lah ngene. Nah, namanya nggih enten tiyane sing ngoten niku nggih. Kedua nggih, wong niku bersikap itu tergantung kesan orang itu terhadap orang yang akan disikapi. Ini kita enten rame-rame ngeten-ngeten iki. Indonesia krisis macam-macam. Nggih, mungkin komentare omongane sikape Gus Muni nggih tergantung pemahaman wong niku terhadap napa sing diadepi. Nek wong niku ngadepi Allah, kok sing ngadepi niku wong sing duwe ilmu pawang. Mensikapi enten longkat-longkat itu malah marane dicekel. Tapi nek wong niku ngadepi Allah, pemahaman wong niku terhadap Allah hanya tahu bahwa Allah niku akeh upate. Sama sekali dia tidak tahu ada penangkalnya, ya nek Allah mesti wayu. Ya enten sing Allah niku sing terkesan mboten kok upate, sing terkesan lah longkat-longkat ya tok ngilani niku terus mboten niku. Nggih, napa sing tersikap, napa sing terkesan teng ati, ya niku lah sikap sing badhe medal. Sikap sing badhe medal. Kala dawuh sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu taala anhu. Fa idza kana monggo tekalane ana sapa abdi kawula. Lina dari maulahu maring krono ngangen-ngangen bendarane abet ana iku mukriman wong kang mulyakaken wali hurmatihi lan maring pira-pira keharamane abet e keharamane maula keharamane pangeran iku muazziman wong kang ngagungaken wa iza wa ilamah bukihi lan maring kang disemeni bendoro wa mardhati lan kang diridani bendoro iku musari'an wong kang gancangan kana moga ana sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla lahu maring abet fil akhirat ing dalam akhirat li wajhihi maring keagungane Allah iku mukriman wong kang ngagungaken. Rujuke dulu. Kana monggo ana sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla lahu maring abet fil akhirat ing dalam akhirat li wajhihi maring wajahe abet ana iku mukriman pangeran kang mulyakaken. Artinya kalau orang di dunia ini kok mampu menghormati Allah, mampu menjaga keharaman Allah, menganggap bahwa hormat keharaman-keharaman itu sesuatu yang penting sehingga tidak berani sama sekali menganyak itu loh. Nyenggol ya orang wani. Dan apa yang disemeni Allah dan diridai Allah itu terus segera dilakukan karena memang ada kesan bahwa ini penting, maka nanti di akhirat Allah pun akan mendudukkan dia menjadi orang yang mulia. Wadisa'ni lan maring kemaring derajate abet iku mu'aziman ngagungaken wa ilama sarrati lan maring kebungahane abet minangna ini saking kenikmatan al-mukhimi kan tetap iku musari'an ngancangaken. Artinya Allah akan cepat menempatkan dia pada posisi yang menyenangkan, Allah akan pula menempatkan dia pada posisi yang diagungkan, Allah akan menghadapi dia dengan apa sikap dengan wajah yang memuliakan. Neng suwali'e wa idza kana lan tekalane ana sapa abdu kawula kehati maulahu kelawan kewajiban sangka benderane abet ana iku mutahawinan ngremehaken wa bi amrihi lan kelawan perintahe kawula kare perintahe bendoro iku mustahifan ngentengaken wali sa'irihi lan maring pira-pira syiar tondo-tondo keagungannya Allah iku mustasbiron wili akan dianggap kecil karena mengkono sopolo kusolo azza wa jalla lahu maring abad mau Allah iku muhinan datang muna wabisa nihlan kelawan derajatnya abad iku mutahawilan kan gampang akan dianggap kecil, dianggap remeh, dihina oleh Allah. Cara Jawa ini, wis tak direken bengok-bengok ayo kono aku-aku. Jadi orang direken lah. Jadi orang direken itu, Masya Allah, lorok aku. Ya senajan mungkin secara wajah kita ya, kaya luwih gebyar. Tapi jadi orang direken itu lorok hati. Namun itu sama takono tiang sing biasa dagel, banyol, pelawak-pelawak ya. Kemudian apa zaman telepon penyanyi-penyanyi itu semunggah panggung panggung aku walah harus diprodo mas-masan orang mas itu mas-masan kesentong lampu tenggoro panggung jadi bermandi cahaya ini tuh nek penonton gak ngereken lalu kabeh nanti iya gak ngereken kan enak. Apalagi ketika sahabat berharap pada seseorang yang selama ini panjenengan anggap wong kuwi kudune merhatekno ati. Lah kok gak merhatekno sama dia gelone to. Gelone to. Sampeyan wis yakin kiai iki biyen mondoke bareng karo aku. Pak kiai biyen mondoke bareng aku tunggal sak godaan cuma nasibku beda. Aku mulai jadi pengurus takmir langgar. Lah sing koncoku tunggal sak godaan saiku wis dadi wong gedhe. Dadi kiai sing ngetop 1 juta umat. Apa meneh ngoten. Mestine biyen kelingan ngliwete bareng. Ya harapan sampean ngono, Mbak. Mestine kan yo lek pengajian ning daerah kene kudune yo merhatekno aku. Ya paling ora iki sak durunge budhale pengajian mampir ning omah kula. Dan orang blas sampean kecewa lho mboten. Kecewa. Mosok gak kelingan arek lagi ngoten mesti. Artinya ketika sampean berharap bahwa sampean dapat perhatian ternyata gak dapat perhatian. Apalagi musuhnya didelok wong akeh. Terus wong niku mboten ngreken sampean. Mesti sampean kecewa. Nek soalnya di saat banyak orang walaupun sampean kecil terus ada orang besar di situ memperhatikan sampean. Kemudian terus salaman kita akrab di ruang kita semua ngomong kiri mau tidak jajan padahal cuma temannya bupati wakil bupati kapolres kodim macam-macam sampean sing minta merlanggar bisa jajan no ngaruh kiai sing sejuta umat niku wae sampean kan wis ita itu begitu gambaran nanti di akhirat. Artinya ketika panjenengan sejak awal mulai sekarang sudah berkomunikasi dengan Allah terus apa yang diperintahkan Allah sampean lampahi, napa sing dadi kewajiban Allah sampean perhatosaken, setiap saat sampean eling teng Allah, pasti nanti di sana orang-orang yang lain masih sibuk ngurusi hisab, macam-macam sampean itu timbali dhisik. Nene. Lalu kan rasa bingung kan ya, wis langsung ae rebote kono. Lha ngoten iki. Lha kan apa banget niku ngoten niku. Ada fasilitas khusus. Nah itu yang dimaksud apa? Musari'an ila Allah. Cepat oleh Allah dipercepat musari'an ila an-na'imil muqim. Kalau hisab itu dia termasuk penghambat, maka oleh Allah hisabnya pun dihapus. Orang sambal besar ya itu urusannya karo aku, wis ora sambal maluat. Jadi malaikat yang tukang nimbang, tukang malaikat pansus barang itu. Malaikat yang tukang meliti, tukang menghisab kelakuannya menungso terus biji ngantem jaksana yang termasuk ini kok dihapus dah ya artinya gak dimasuki pintu-pintu itu terus kini-kini langsung urusan dengan aku terus kanu ya mulu akhirnya terus cepet tapi soalnya ya di arah memremeh no diperintah gak ditandang dilarang malah ditandang dikongkong ngagung no tenger-tenger ke keagungannya Allah malah dianggap sepele. Dan tak urusan-urusan sehubungannya karo Allah deh orang nggak penting, tapi lah urusan karo bisnis deh yang penting. Wah, ni niku benjen terakhirat nggih. Diino kalih Allah. Artinya diino itu dia dibiarkan menurut jalur apa adanya, dia dikisah barang ngono ya ben enek sing nuntut barang ngono. Wa mulane nggih, nuwun sewu, ampun kaget nggih sakjane sesuatu yang wajar ya. Ketika mungkin orang lain yang kontra dengan presiden itu lalu ngomong wonten niku, sementara sing pro karo presiden ngomong itu wajar karena pemahamannya berbeda-beda. Bagaimana menempatkan seorang presiden itu bagi dia sing siji, yang sing siji bagaimana menganggap presiden itu bagi dia, maka reaksi itu yang akan muncul. Ana sing yes, biasa-biasa wis ora aku ora kepentingan yo yo ora piye-piye. Tapi bagi sing ndur rasa demen iki kok dilecehno iki kehormatannya diinjak-injak yo ngamuk. Gila. Tapi bagi sing merasa bahwa ini musuh, bahwa ini penghalang saya karena presiden ini tidak mau mengikuti kehendak saya, bahkan menghalangi cita-cita saya, maka dia berusaha lerak. Kan gimana tuh? Nah, ini kok sesuatu yang wajar-wajar saja sebenarnya. Sikap begitu itu harus manusiawi, betul. Maksudnya, yang ngerti bagi orang yang betul tuh yang rokok. Rokok ini ya, buah muda, buah muda, ya masalah. Gitu sih. Tapi bagi orang yang jualan rokok, ngepasin deh gak jualan rokok. Das, utes sak ucuk jenti, ini kok penting. Bisa itu, sedang siji bengi. Rokok pas yang santai, aruh kuku yang kios adon, dan udan pisan. Mungkin saya baru makan, pedes-pedes. Jam siji bengi baru bal-balan di TV, ngomongnya. Lumat-lumat moro ning tawon kok iki enek sambel karo anu mangan kepedesen rumangsane cek ndhi rokok bisa dideloki pak-pakane entek. Nah, niku mungkin golek asbak. Ini niku ketemu walah asbake telu niku kosong kabeh bae ana nyempet. Walah alhamdulillah nemu tegesan sak selempet. Kenapa yang satu no ibu-ibu gak setuju kalau tegesan ngono ayo ngono. Tapi bagi sing berkepentingan yang namanya tegesan itu jadi penting. Tapi bagi sing mboten berkepentingan lah wis. Apa? Nah, begitulah juga sikap Allah. Ketika manusia sudah tidak punya iman, maka sama sekali manusia itu tidak ada akses dengan Allah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah, maka sudah tidak ada harganya. Bapak sama hubungan jenengan atau uang si uang itu gas buat yang tenung hubungan kali sampean sampean ya orang nyek ya orang hormat ya gak pernah buat yang hubungan apa-apa. Tapi ketika masih ada hubungan ketahuan mungkin datang luar daerah jauh kemana jenengan terus Surabaya Surabaya besen sampean parani ya mesti besen yang tenung hubungan kali daerah sampean itu minimal setawa mahal-mahal tolong aku, tolong aku, tergalek-tergalek jiri-jiri, itu sama tengah tapi lah setawa Jakarta orang reken ya man enggak lah, nah begitu pula kalau sampean itu masih punya kepentingan kepada Allah sami kalian juga punya kepentingan kepada bis itu maka saman ketok denger ini mau kediri, ini mau tergalek uang kita, uang malang ini kemudian kernet-kernet itu ya yang marani sama itu kernet sih ini yang ada tombol apa kernet sih ngerti lah sama ini uang kita mesti sama mungkin pak aduh mereka harus kenal ini gimana lewat malang mawon kan yang lewat jumbang repot itu mungkin kata jumbo itu jumbang dia mau ditulung dicarikan jalan yang paling cepat karena sama sudah kenal. Nah, tapi lek sampean saja ditawani orang ngereken. Diri Pak sampean wis ora ngerawuh sing ngono, celeng gak ngereken. Iki kumpul kira-kira sampean nek mudah dhisik ndak ya gender gak digolek nang kon. Salah ya men ditawani saja orang ngereken lagi gitu, ngoten. Wis kono karo karo kowe. Golek-golek dhewe. Niku mesti lah niku. Maka apa untuk soal itu sing berkuasa ndek ya kok sama gak ngereken apalagi nanti di akhirat yaumiddin itu yang berkuasa Allah ya kok saya ini sama gak ngereken Allah ya kok itu logikanya Jadi lain tentiang sing ngoten niku. Nggih wa bisa nihi mutahawinan sing medeni malih wa ilama yakruh. Lan marin barang yakruh kang sengit sapa abet minal azabi saking siksa al alimi kang larakaken. Lahu marin abet iku musari'an ganjana. Lek teng donya niki kale kale awak dhewe niku perintah Allah diremehno. Siar-siar Allah diperkecil, dianggap kecil, dianggap tidak penting, dan keharaman Allah tidak dijaga, maka di akhirat nanti apa yang paling Anda takuti dan apa yang paling Anda senuti itu justru akan dipercepat oleh Allah untuk didatangkan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Wal'iyadu tayyun pangreksa iku billahi kelawan kusya Allah min dzalika saking mengkono-mengkono siksaan. Wa qala lan da'a sapa Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu. Qara'tu maca sapa ingsun fi ba'dhi kutubi dalam setengah piro-piro kitab. Aku tahu maca kitab. Dawuhe ning kitab iku ngene. Nyeritakno hadis qudsi sing didhawuhne Allah karo anak Adam. Ya bena Adam. Hei anak Adam. Atik manuta saka sira ni ing ingsun fima ing dalem barang amar tukang wis perintah saka ingsun ka ing sira wis to manuta apa-apa sing tak perintahno. Jenenge perintah niku nggih napa sing dugi nggih napa sing dugi lek sing mboten dugi nggih mboten diperintah berarti. Napa sing dugi lan nek kados sak kula panjenengan krana omong sone ing Rasulullah pun tebih ndelalang gone nggih tebih niku sing dugi teng kula panjenengan kan benten kali sing cedhek. Nah niku termasuk soal rasa kala wau. Iman keimanan panjenengan terhadap kula sak pinten nggih niku mengke kemampuan taat panjenengan artinya berita pengetahuan kesadaran sing panjenengan tampi saking Allah nggih niku mengke sing badhe sing kedah panjenengan lampai. Wala tu'allim wa aja pisan-pisan mulang sira ni ing ingsun. Gusti Allah dunya. Aja pisan-pisan mulang sapa sira ni ing ingsun bima kelawan barang yuslihu kang bagusaken apa maka ing sira. Kowe ora usah ngurui aku sing paling apik kanggo kowe iki apa? Ora usah ngurui aku. Sing kathah kula jenengan kan lek sing berkaitan kalih aku, aku menungso niku kan terus diatur-atur sing tertib, sing rintip, ngoten Gusti urute niku. Kanggo kula sekolah SD, niku mungkin sampean paringi saged sekolah SMP, badhe SMP mungkin SMA, badhe SMA mungkin kuliah, badhe kuliah mungkin lulus sarjana dados pegawe, mungkin mau dados pegawe sampean golekno judul, mungkin perlu judul sampean gawekno masing apik, mungkin anu semurut ngoten lho Gusti. Oh, jadi Gusti Allah ini sama nurui. Tapi sementara kalau Gusti Allah dikei urutan gak gelem urutan perintah. Lek kowe waras salate ngene, lek kowe lara salate ngene, lek kowe lunga salate ngene, lek kowe sugih zakate sakmene, lek kowe mlarat kudu sabar nrimone ngene, niku wis ana aturan-aturan malah ora direken. Nah, niku jenenge mboten sae, mboten sumbut. Wala tu'alim lan aja mulangi sapa sira ni ingsun bima kelawan barang yuslihu kang bisa bagusaken apa makane sira merko apa ini sak temene ingsun iku alimun ngerti bi khalqi kelawan makhluk ingsun merko sing roh kebutuhane makhluk kuwi aku wong sing gawe aku jeneng roh lek ukuran baute iki sakmene iki pabrik mobil lah jenenge pabrik mobil dan mobil kan pun disediani. Napa? Suku cadangnya. Lalu sampai mau sepeda motor, sepeda motor Honda. Lalu terus sama natur-natur diwi, sama wah-wahi diwi, yang paling benar ini, yang ini, ini. Lalu ini sama ini golek, baut ini kok gak cocok. Betul cocok. Itu sih langsung ngerti. Keapiannya makhluk, dia namun sih gawe makhluk ini, ini kok gusti. Allah. Innama ukrimu angin pestine mulyakaken sapa ingsun man ing wong akramakan mulyakaken sapa man ni ing ingsun. Aku lu arep dadekne makhluk ki mulya ya ning gone makhluk sing mulyakno aku. Ning suwalie wa uhinu wahana yahinu wa ahinu wa ahinu lan bakal ngono sapa ingsun man ing wong hana orang ini nanti ngenteng akan wahai mulan ngenteng akan sopo ingsun man ing wong hana kang kroso enteng ala yung apa seman apa amri perintah ingsun dan dia tak perintah kok dianggap kecil lah ngono ae kok di perintah penantar kok ngono ae kok dan ini ngono model ya ya kue jadi remeh mungkuku karena kue remeh ya orang tak penting kok jadi orang tak penting kok buat kue harbi serbu kucing tak jalan tapi lah kue memang bener-bener penting kok apa yang tak perintah yang kepenting apa yang tak jadik no aturan ya kue tak penting kok tak kayak posisi yang penting lastu orang ana sapa ingsun iku binadhirin kelawan pangeran kang ningali pihak di abdi ing dalem hake kawula ingsun hatta yang huwa sehingga merhati akan sapa abdi kawula ingsun pihak di ing dalem hak ingsun aku kuwi ora bakal ngangen apa ora bakal merhatekno apa sing dibutuhno kawulaku selama kawulaku kuwi ora merhatekno perintahku hakku artinya posisi kehambaan itu dia harus menduduki yang sebenarnya hamba begitu pula nanti saya juga akan memposisikan diri sebagai bendoro jadi gue bendoro ya mesti tanggung jawab terhadap kawulane dan ini soalnya ini sampai memposisikan Allah dianggap kaya partner dagang ya sama nyang-nyangan jadi orang nyang-nyangan orang dagang ya mesti sama itu diteliti barangnya gitu jadi sama nek menghadapi Allah kok sama nanggap Allah niku kaya wong dagang sampean nodong gawa ibadah sak pikul terus sampean tawakno Gusti Allah niki lho Gusti Allah dagangan kula nangune ibadah ajeng sampean paringi regi pinten lha nek ngoten niki nggih Gusti Allah genten neliti lah barane piye desa delok ngono lha kok ada sing ngono cemet-cemet ngono kacange ning kok dadekno kacang atom lak pai-pai ngono yes, anu ae semua ae. Malah lek kliru, kok kok ngaku sing ngene. Jare iki kandha rumang salah. Lha kok isine ning kono lamun. Jaremu iku mang dhewe, lha kok wedhek tok. Lah ampun, rono sama njaluk ganjaran akhire ngoten. Tapi lek sampean mengsikapi bahwa Allah itu merintahkan saya dan saya merasa bahwa saya tidak mampu melaksanakan lalu minta ampun pada ya Allah, sakit kula ngene namung ngeten iki. Kuwi niki jenengan anggap napa tergantung panjenengan. Niki sing damel jenengan. Ya. Niku mungkin beda. Apa yang terlintas, tersikap, terkesan dalam pandang mana panjenengan, itulah nanti yang akan muncul dari pemberian Allah kepada kita. Wale para wali-wali niku, saya nek ndonga sedekah tidak minta barang, tapi justru mereka menampilkan diri sebagai hamba yang sebenarnya hamba. Kalau sing sering dipuji pujian itu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Jadi kula wis ngakoni ya, wis ngakoni. Krana ngakoni ya ya ora jenenge ngakoni lek elek ya ora usah njaluk rego. Ora usah njaluk rego terhadap barangnya itu. Tapi ya apa ya napa wong kula niki kawula. Enten hubungan sing saliyane bareng niku Gusti sing. Kula niki kawula jenengan. Lah, jenengan bendoro kula. Mosok jenengan mboten ngisi lek kawulane elek. Ya ibaraté kula niki pegawe jenengan. Lah nek pegawe jenengan terus seragam pun kumel-kumel mosok mboten ngisi. Ya sampe kebas ke seragam sing saya, Pak. Lah ya kok mesti. Tapi lek urung-urung wis masa kula pun kerja sak menten taun teng iki. Wah, gampang banget ngoten-ngoten mawon ae dipecat. Ora mung ngetokno le. Dadi kawula ning malah nyang-nyangan. Niki balike malah lek dikaitne nggih soal tata krama malih. Bali itu soal tata krama bali. Nggih. Dadi nek diwangsulaken dhateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, dawuhipun ida arata an ta'rifa qadraka an indahu fanzur fi madza yukimuka. Lek kowe kepengin ngerti sak pira derajatmu ning ngersane Allah, ya deloken Gusti Allah kuwi ngekeki panggonan kuwi ning apa. Mula terusipun malih mata rozakoka. Mata rozakoka semongso-mongso paring ka ing sapa Allah. Ka ing sira. Mata rozakoka semongso-mongso paring sapa Allah ka ing sira paring atto apa ing taat. Nek kowe kok diparingi iso taat wal ghina lan ngerasa cukup. Ngerasa cukup bihi kelawan Allah anha saking taat. Artinya taat sing pun sampean tampa njur sampean lakoni niku pun mboten dadi perhatian sampean sebagai sesuatu yang penting, tetapi justru sampean merhatekno Allah semarian taat. Aku cukup Allah semarian aku taat. Lek bentuk taate terserah Gusti Allah leh maringi. Aku ora pilih-pilih. Tapi lek selama Allah sik maringi aku taat. Niku sing sampean perhatosake. Kok sampean iso duwe sikap ngono? Faklam monggo ngerti yo sira. Anahu sak temene Allah iku qad asbaha. Teman-teman nyempurnakaken wis genepaken sapa Allah alaika ing atase sira, genepno ni amahu ing pira-pira nikmate Allah. Zahiratan yo nikmat kang lahir, wa batinatan yo nikmat kang batin. Jadi lek jenengan karo Allah diparingi iso taat, dan taat itu sama sekali tidak sampean jadikan modal untuk genten dimu di hadapan Allah minta imbalan, dan sampean sudah merasa cukup dengan Allah dengan indikasi kata terbukti saya diparingi iso taat. Senajan mungkin aku cul cilik olehku ngaji ra patek tenanan, tapi kok akhir-akhir karo Gusti Allah diparingi kesempatan taat sing lebih yang lain. Sementara ning ati wis krasa marem karo apa sing diparingi Allah iki. Sama sekali tidak ada keinginan mengolah taat itu untuk minta lagi. Taat aku wis maca Waqiah ping 40, aku tak njaluk duit silakan, mboten-mboten. Mboten-mboten enten sikap mboten kok tesih sikap niku. Tesih muncul malih sing balik ke dunya neh, ya berarti durung sempurna. Nanti lho maksudnya masih ada nikmat yang belum diberikan. Belum genep untuk kepentingan kamu. Mira nek diwut malih almatlubu utawi kang di supeh menawa abdi saking kawula iku sayane perkara loro. Sajane menungso niku kali Allah taala disuwun kalih mawon nomor setunggal iqamatul amri fi zahir. Iqamatul amri jumenengi perintah, jadi saya ngelaksanakan no perintah fitrah ini yang dalam lahir. Selahir ini, tentang tanah lahir gitu sih jenenge kukum. Alkitabullah al-mutalib bifitlil mukallaf. Dawud-dawud Allah yang berkaitan kali perilaku lahir menungso. Nah, ini ku jenenge al-amru fitrah. Wa ta'aluku wan gumantung billahi kelawan Gusti Allah fil batini ing dalam batin. Tidak ada tempat bergantung selain Allah. Jadi ini jero batin sing digantungi namung Allah, secara lahir seluruh perintahnya terselenggarakan. Nah, nek enten wong sing iso loro niki berarti mun genep. Lah nek enten wong lahire nglakoni perintah ning ing dalam batine ati ning dhewe ora gantung ning Allah, ning gantung ning gone lakon niku wau. Lho, ngono nggih. Untuk minta sesuatu kepada Allah. Nah niki konsep. Perkara loro sing mesti dhewe-dhewe digaruk ning ngoten konsep. Betul. Nggih lek saged kalih. Utawa ing dalam batin dhewe gantung ning Allah. Tapi tata lahir yang baik buat ngelakoni perintah niki dia buat sempurna, buat sempurna. Niku mungkin nasibnya sakit kados malaikat, kados iblis. Iblis itu secara hakikat batin piyambake niku percaya lek sing kuasa mek Allah tok. Mulane piyambake mboten purun sujud teng Nabi Adam, iku karena piyambake pun mboten purun tunduk kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Betul. Untuk menjinglokkan diri sujud itu mboten purun tengene Adam. Purune namung teng Allah. Tapi piyambake supaya lek perintah Allah terlanggar dengan sikap itu. Nasibe kaya iblis sama niku. Neng suami lek sampean toto lahir manut perintah, neng toto batin kok mboten patek gantung teng Allah. Mungkin sampean kaya malaikat, gak sida dadi khalifah. Lah, gak sida dadi khalifah. Lah sing pas sing sempurna nggih kaya Nabi Adam. Toto lahir manut perintah, toto batin nggih gantung teng Allah. Sehingga nalika nglakoni salah, mboten kok nyalahne sapa-sapa ya. Robana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Jadi niku sing dianggep al-istighna. Semoga dengan Allah tidak butuh selain Allah, termasuk ngamali dhewe pun dia enggak butuh. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi kenikmatan sing sempurna ngeten iki. Sehingga sakit keparat saat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita tutup dengan doa salat Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka wa sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fihi ni'amahu wa kafi ma zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا نور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum.